Bismillahirrahmanirrahim. Wa surita fihima ay fil adhani wal iqamah tartibun. Ini membahas syarat dari adhan dan iqamah ya, supaya kesunahannya bisa didapatkan. Ada beberapa syarat mengucapkan atau mengumandangkan adhan dan iqamah. Syarat yang pertama adalah berurutan, tartib, ai tartibu al-ma'rufu fihima. Jadi mengumandangkan azan dan iqamah itu harus sesuai dengan kalimat-kalimat yang sudah kita ketahui. Artinya andai kata ada orang yang sengaja membolak-balik kalimat azan, separuh akhir diletakkan di separuh awal misalkan, itu tidak mencukupi syarat sehingga azan yang dilakukan tidak sah. Hal ini disyaratkan lil ittiba karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna akasa walau nasyan lam yasihha. Ini tadi ya, bila muadzin, seorang yang azan atau orang yang qomat, membalik urutan azan walaupun hal itu karena lupa, maka azan atau iqamah yang dilakukan tidak sah. Walahul bina'u alal muntazimi minhuma. Dan diperbolehkan meneruskan ya, meneruskan sesuai urutan dari adzan dan iqamah. Jadi misalkan separuh akhir diletakkan di awal, kemudian separuh awal diletakkan di akhir, itu adzannya tidak sah. Tetapi walaupun tidak sah, masih diperbolehkan meneruskan separuh awal yang diakhirkan ya. Saya ulangi, di dalam contoh tadi tetap diperbolehkan untuk meneruskan separuh awal yang diakhirkan. Walau taraka ba'dahuma atabihi ma'a i'adati ma ba'dahu. Andai kata seseorang yang azan atau iqamah meninggalkan sebagian kalimah ya, sebagian kalimah, sebagian kalimah azan dan sebagian kalimah iqamah andai kata ditinggalkan, maka harus dibaca ya. Atabihi artinya harus dibaca. Kalimat yang tertinggal itu harus dibaca ma'ama i'adati ma ba'dahu, dan mengulangi kalimat setelah ya, kalimat setelah yang ditinggalkan. Jadi misalkan tidak membaca hayya ala sholah, tidak membaca hayya ala sholah tapi adanya sudah selesai, maka yang harus dilakukan adalah membaca hayya ala sholah dan kalimat-kalimat setelahnya ya. Jadi tidak diperbolehkan hanya membaca kalimat yang tidak diucapkan saja, tetapi harus mengulangi kalimat setelahnya. Ini syarat pertama, tartib atau berurutan. Syarat yang kedua, wawila'un, berturut-turut. Nah, kalau wila' ini, lawan dari wila' adalah ada fasel ya, ada pemisah. Jadi tidak boleh ada jeda yang terlalu lama. Wila'un baina kalimatiha, jadi harus berturut-turut, harus kontinu antara kalimat azan dan kalimat iqamah. Naam, la yadhurru yasiru kalamin wasukut walau amdan. Jadi kalau ada perkataan di tengah-tengah adzan ataupun diam di tengah-tengah adzan, di tengah-tengah adzan atau iqamah, hal itu bisa dimaafkan, tidak berbahaya bila yasir ya. Jadi sedikit berbicara dan juga diam sebentar itu tidak apa-apa. Walaupun dilakukan dengan sengaja. Wa yusannu ayyahmida ayyahmada sirron hida atosa. Disunahkan mengucapkan alhamdulillah dengan pelan bila bersin di tengah-tengah adzan. Jadi di tengah-tengah adzan bersin itu masih ada kesunahan mengucapkan alhamdulillah, namun diucapkan dengan pelan. Wa ayu akhiro rodda salami, disunahkan bila ada orang yang mengucapkan salam kepadanya, kepada orang yang azan atau yang iqamah, disunahkan untuk mengakhirkan jawaban salam, jadi mengakhirkan hingga selesai ya. Watas apa ini? Watas mital atisi ilal farok. Jadi mendoakan seorang yang bersin. Ini tasmitil atis artinya mendoakan orang yang bersin. Jadi dua hal ini yaitu menjawab salam dan mendoakan orang yang bersin itu kesunahannya diakhirkan hingga azan selesai. Farok ini artinya selesai. Kemudian wajahrun, ini syarat ya, syarat yang ketiga, syarat yang ketiga jahrun yaitu mengeraskan suara. In adzana au aqoma li jamaah, ya ini catatan dari syarat. Jadi syarat mengeraskan suara ini tidak disyaratkan secara mutlak, tetapi hanya terbatas bila adzan atau iqomah untuk jamaah. Artinya ini mengecualikan orang yang sholat sendiri ya. Orang yang sholat sendiri itu nanti kesunahannya berbeda dengan kesunahan azan yang dilakukan untuk jamaah. Fayan bagi isma'u wahidin jami'a kalimatihi. Jadi seperti yang saya jelaskan di salah satu video bahwa kata yang bagi di dalam fikih itu kemungkinannya artinya dua, bisa sunnah bisa wajib. Tetapi dalam kalimat ini yang bagi ini artinya wajib ya, artinya wajib. Dan mengetahui arti dari wajib ini tentunya dengan membandingkan di kitab lain, karena di Ya'natut Thalibin juga dijelaskan bahwa yang bagi ini artinya wajib ya, artinya wajib. Jadi seorang yang azan atau iqomah diharuskan memperdengarkan satu orang semua kalimat azan. Jadi tidak hanya didengar sendiri tetapi didengar dengan orang lain, dan orang lain yang mendengar itu harus mendengarkan semua kalimat azan. Amal muadzinu awil muqimu li nafsihi fayakfihi isma'u nafsihi faqat. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kesunahan membaca qiraat itu hanya disunahkan untuk azan jamaah saja. Artinya seorang muadzin, orang yang adzan atau al-muqim, seorang yang iqomah untuk dirinya sendiri, jadi adzan dan iqomahnya itu untuk dirinya sendiri, tidak ada kesunahan mengeraskan suara. Oleh karena itu fayakfihi isma'u nafsihi faqat, bagi keduanya ini cukup memperdengarkan dirinya sendiri. Jadi yang penting dirinya mendengar, itu sudah mendapatkan kesunahan adzan. Wa waqtun aidhuhu. Syarat yang terakhir adalah masuknya waktu. Jadi azan yang dikumandangkan sebelum masuk waktu itu azannya tidak sah ya. Tidak sah dalam arti kesunahannya tidak bisa didapatkan. Li ghairi adzan subuhin, kecuali untuk azan subuh. Jadi terkhusus azan subuh ini tidak ada pensyaratan masuknya waktu ya, tidak ada pensyaratan masuknya waktu, karena sesuai dengan penjelasan di video sebelumnya bahwa azan subuh ini kesunahannya dikumandangkan dua kali. Yang pertama dikumandangkan sebelum terbitnya fajar, dan kita tahu bahwa sebelum terbitnya fajar itu belum masuk waktu subuh, sehingga azan subuh ini dikecualikan dari pensyaratan masuknya waktu. Alasan dari pensyaratan ini adalah li'anna dzalik lil i'lam, karena azan dan iqomah itu tujuan mengumandangkannya adalah memberitahukan masuknya waktu sholat. Jadi kalau azannya sebelum masuk waktu sholat itu kan berarti tidak sesuai dengan tujuan dari azan dan iqomah. Nah, dikarenakan azan dan iqomah itu untuk dikarenakan azan dan iqomah dikumandangkan untuk memberitahukan masuknya waktu sholat, maka falaya juzu walaya sihu qoblahu, maka azan dan iqomah tidak diperbolehkan dan tidak sah dikumandangkan sebelum masuknya waktu. Amma adzanus subhi fayasihu min nisfi lailin. Kalau terkhusus untuk adzan subuh, ini sah dilakukan dari mulai separuh malam. Jadi setelah jam 12 malam, itu satu malam dibagi dua ya, bagian kedua itu namanya nisful lail. Ini nisful lail tentunya yang dimaksud bagian kedua ya. Jadi setelah jam 12, ini contoh mudahnya, setelah jam 12 itu sudah disunahkan mengumandangkan adzan subuh, karena tadi bahwa syarat masuknya waktu itu tidak berlaku bagi adzan subuh. Wa sunnat tafwibun wallahu a'lamu bisawabi.